Wassalatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wa ambiya il mursalin, kulluhum mukramu. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan mereka semua. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al Mustafa. Yahya, Isa, wal akhirul khatimah.